rasan koyo ngenteni utaneng mongso ketiko senajan mong sedelo ora dadi ngopo penting iso ngadem ke ati semono setahun kowe ninggal aku kangen kangen ning atiku sanu.